para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Radio Japan. Saya Novriana Dewi. Dan saya Jor Hadi. Marilah kita belajar pelajaran 33 hari ini. Kalimat kuncinya adalah Anna-san ni agemasu. Memberikan kepada Anna. Tokoh utama dalam adegan kami adalah Anna, seorang mahasiswi asing dari Thailand. Anna menginap di kota Shizuoka bersama kawannya Sakura. Hari ini, Sakura menghadiri upacara pernikahan kawannya. Jadi, Anna datang ke sebuah festival kampus bersama Kenta, sepupu Sakura. Mereka melihat-lihat pameran klub fotografi yang mana Kenta adalah salah seorang anggotanya. Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 33. Kalimat kunci hari ini adalah Anna-san ni agemasu. Memberikan kepada Anna. これは僕が富士山で撮った写真です。 あ、私だ。 驚いた？後でアンナさんにあげます。 写真をくれるんですか？嬉しいです。 Sekarang mari saya jelaskan mengenai adegan tadi. Kenta membawa Anna ke ruang pameran klub fotografinya. これは僕が富士山で撮った写真です。 Ini foto yang saya ambil di Gunung Fuji. これ adalah ini. わ adalah partikel penanda topik. 僕 adalah saya. Ini adalah sebutan informal yang dipergunakan oleh laki-laki saat menyebut diri sendiri. Nga adalah partikel yang mengindikasikan subjek. Fuji-san adalah Gunung Fuji. De adalah partikel yang mengindikasikan tempat. Totta adalah bentuk ta dari kata kerja torimasu yang artinya mengambil. Bentuk ta mengungkapkan bentuk lampau atau selesai. Shashin adalah foto atau potret. Des adalah ungkapan sopan pada akhir kalimat. Boku ga Fujisan de totta, yang saya ambil di Gunung Fuji, menerangkan kata benda shashin yang artinya foto, ya? Betul. Kata, frasa, atau anak kalimat yang menerangkan kata benda diletakkan sebelum kata bendanya. Kata kerja dalam anak kalimat yang menerangkan tersebut menggunakan bentuk biasa, seperti totta. Ah, begitu. Kita menggunakan bentuk biasa kata kerja, yaitu bentuk kamus atau bentuk ta. Jadi bagaimana cara mengatakan buku yang saya baca? Buku adalah hon. Yang saya baca adalah watashi ga yonda. Jadi buku yang saya baca adalah watashi ga yonda hon. Watashi ga yonda hon. Akan saya ingat-ingat. Sekarang mari kembali ke adegan tadi. Anna mengatakan ah, watashi da. Maksudnya, ah, itu saya. A adalah seruan yang mengungkapkan keterkejutan. Watashi adalah saya. Da adalah ungkapan informal pada akhir kalimat. Foto yang ada Annanya sedang dipajang, kan ya? Kenta mengambil foto itu saat mereka pergi ke tempat untuk melihat pemandangan indah Gunung Fuji tempo hari. Kenta mengatakan kepada Anna, Odoroita? Terkejutkah? Odoroita adalah bentuk ta dari kata kerja odorokimasu yang artinya terkejut. Jika Anda mengucapkannya dengan intonasi menanjak, maka akan menjadi pertanyaan. Bentuk sopannya adalah odorokimashita ka? Ato de Anna-san ni agemasu. Nanti memberikan kepada Anna. Ato de adalah nanti. Anna-san merujuk pada Anna. Ni mengindikasikan penerima suatu tindakan. Agemasu adalah memberikan. Dalam bahasa Jepang tidak biasa menggunakan istilah Anda, anata, untuk merujuk pada orang yang diajak berbicara langsung. Dalam banyak hal, melakukan hal itu bisa dianggap tidak sopan. Maka itu digantikan dengan menyebutkan namanya. Terima kasih. Akan saya ingat-ingat. Memberikan kepada Anna adalah kalimat kunci hari ini. Mari berlatih mengucapkannya. Anna san ni agemasu. Anna terkejut dan bertanya, Shashin o kureru desu ka? Maksudnya, memberikan foto itu kepada saya kah? Shashin adalah foto atau potret. Dalam hal ini, foto yang mereka tengah amati. O adalah partikel yang mengindikasikan objek suatu tindakan. Kureru adalah bentuk kamus dari kuremasu yang artinya memberikan. Desu ka? Merupakan ungkapan yang digunakan saat mencari penjelasan atau penegasan. Anna kemudian melanjutkan, ureshii desu. Senangnya, ureshii adalah kata sifat yang berarti senang. Des adalah ungkapan sopan pada akhir kalimat. Kini mari kita dengarkan kembali adegan untuk pelajaran 33. Kalimat kunci hari ini adalah Anna-san ni agemasu. Berikan kepada Anna. Kore wa boku ga Fujisan de totta shashin desu. Ah, watashi da. Odoroita? Ato de Anna-san ni agemasu. 写真をくれるんですか？嬉しいです。 Sekarang waktunya pojok Sensei Oshiete. Penyelia program ini, Profesor Akane Tokunaga akan mengajarkan mengenai poin pembelajaran hari ini. Hari ini kita mempelajari dua kata kerja yang berarti memberikan, agemas dan kuremas. Bukankah ini sesuatu yang unik dari bahasa Jepang? Kedua kata punya arti yang sama, namun sulit untuk menggunakannya dengan tepat. Sensei mengatakan, dalam bahasa Jepang, kita menggunakan kata kerja yang berbeda tergantung dari apakah kita berbicara dari sudut pandang orang yang memberi atau yang diberi. Seperti dikatakan Kenta dalam adegan tersebut, orang yang berbicara mengatakan agemasu dari sudut pandang pemberi. Agemasu pun juga digunakan biasanya saat orang memberikan sesuatu kepada orang lain. Di sisi lain, jika seseorang memberikan Anda sesuatu, gunakan kuremasu dari sudut pandang sang penerima. Jadi, saat Kenta memberikan Anna sebuah foto, Anna menggunakan kata kuremasu dengan Kenta sebagai pemberinya. Gunakan juga kuremasu saat seseorang memberikan sesuatu kepada orang yang dekat hubungannya dengan Anda, seperti misalnya anggota keluarga. Anda menyebut orang-orang yang masuk dalam lingkaran dalam Anda sebagai uchi. Pembedaan antara uchi atau orang yang dekat dengan Anda, orang yang masuk dalam lingkaran dalam Anda, dengan soto. Orang yang tidak dekat dengan Anda atau orang di luar lingkaran dalam Anda penting dalam mengucapkan bahasa Jepang secara tepat. Kita tidak menggunakan kata kehormatan saat menyebut mengenai orang yang masuk ke dalam uchi. Itulah tadi pojok Sensei Oshiete. Berikutnya adalah pojok kata tiruan bunyi. Kami memperkenalkan kata-kata yang menyerupai bunyi, suara, atau perilaku. Pertama, mohon dengarkan ini. Niko-niko. Saya tahu, kita tersenyum dengan niko-niko. Betul. Niko-niko adalah bagaimana seseorang tersenyum dengan gembira. Kita punya ungkapan serupa. Nia-nia. Ini adalah bagaimana seseorang memberikan seulas senyum. Ini bukan kata pujian ya. Ini menggambarkan misalnya bagaimana seorang pria tersenyum kotor melihat seorang wanita cantik. Dan dalam kata tiruan bunyi hari ini kita memperkenalkan niko-niko dan nia-nia. Sebelum menutup perjumpaan, Anna mengingat kembali kejadian hari ini dan membuat catatan. Inilah pojok catatan si Anna. Di festival kampus itu, para mahasiswa menjual berbagai makanan. Saya makan mie goreng. Musim gugur dikatakan musim bagi seni, olahraga, dan makan enak. Benar-benar musim yang baik. Apakah Anda menikmati pelajaran 33? Kalimat kuncinya adalah Anna-san ni agemasu. Memberikan kepada Anna. Sampai jumpa.